Pertanyaan berikutnya, yang ke-349. Hal tushra'u sholatu 'alal ghaib mutlaqah? Apakah disyariatkan untuk melakukan sholat ghaib secara mutlak? Am laha syurutun mu'ayyanah? Atau adakah syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi? Nah, temanya masih terkait dengan hukum seputar sholat jenazah. Al-jawab, maka jawabannya, al-qawrul rajih min aqwali ahli al-ilm, pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapatnya para ulama, anna sholata 'alal ghaib ghairu mashru'ah, bahwasanya sholat ghaib tidak disyariatkan, illa liman lam yusalla 'alaih, kecuali untuk jenazah yang belum disolati. Sehingga sholat ghaib hanya disyariatkan untuk jenazah atau mayit yang belum disolati. Tidak ada seorang muslim pun yang pernah mensolati jenazahnya. Kama law mata syakhsun fi baladin kafir, sebagaimana seandainya ada seseorang yang meninggal fi baladin kafir, di sebuah negeri kafir. Ada orang muslim yang meninggal di sebuah negeri kafir. Walam yusalla alaihi ahad, atau walam yusalli alaihi ahad, dan tidak ada seorang pun yang mensolatinya. Seperti kisahnya siapa? Raja An-Najasyi. Nah, yang meninggal di kalangan atau di lingkungan orang-orang Nasrani, sehingga tidak ada satupun yang mensolati jenazahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan sholat ghaib. Sallu ala akhikum, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, au gharaqa fi bahrin au nahrin au wad, atau misalnya seseorang yang tenggelam di laut, sungai atau lembah, walam yu'sar ala jisatih, dan mayatnya tidak ditemukan. Jisah yakni mayit, jenazahnya atau mayitnya tidak ditemukan. Fa'innahu yajibus sholatu alaih, maka wajib untuk mensolati jenazahnya. Wa amma man sulli alaih, dan adapun seseorang yang sudah disolati jenazahnya, fasahih anna sholata alaihi ghairu mashru'ah, maka pendapat yang benar, kata beliau rahimahullah, anna sholata alaihi, melakukan sholat ghaib terhadapnya, ghairu mashru'ah, maka tidak disyariatkan. Lianna dhalika lam yarid fi sunnah, karena yang demikian itu tidak ada dalilnya di dalam sunnah. Illa fi kisotin Najasyi, kecuali dalam kisahnya Raja An-Najasyi. Wan Najasyi lam yusalla alaihi fi baladih, dan Raja Najasyi belum disolati jenazahnya fi baladih, di negerinya. Seperti telah kita sampaikan tadi bahwa beliau meninggal di lingkungan orang-orang Nasrani, sehingga tidak ada yang mensolati jenazahnya. Falidzalika shalla alaihi an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam fil Madinah, Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya di Madinah. Waqad matal kubara wazu'ama fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi dalil yang pertama atau argumen yang pertama. Tidak ada dalilnya dalam sunnah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam adalah salat ghaib terhadap raja An-Najasyi. Dalam kondisi seperti itu, raja Najasyi meninggal dalam keadaan tidak ada yang mensolati jenazahnya. Baik, ini argumen yang pertama. Kemudian argumen yang kedua, kata beliau, dan sungguh telah meninggal para pembesar dan tokohnya sahabat al-kubara wa zu'ama. Para pembesar dan para tokoh, baik di kalangan para sahabat atau yang lainnya, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yunqal annahu shalla alaihim, dan belum pernah dinukilkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib terhadap mereka. Nah, seandainya beliau pernah melakukannya, pasti ada riwayat yang dinukilkan kepada kita. Tapi ternyata tidak ada. Waqad qala ba'du ahli al-ilm, dan sungguh sebagian ulama telah mengatakan, man kana fihi manfa'atun fid din bimalihi au amalihi au ilmih. Ya, sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Barang siapa mempunyai manfaat, yakni memiliki jasa terhadap agamanya, terhadap agama Islam, bimalihi au amalihi au ilmi, baik dengan hartanya, amalannya atau ilmunya. Seorang muslim yang kaya raya misalnya, kemudian banyak membantu dakwah Islam dengan hartanya, memberikan wakaf kepada kaum muslimin, membantu kebutuhan-kebutuhan atau fasilitas-fasilitas dakwah misalnya, kemudian meninggal dunia, maka disyariatkan untuk melakukan salat ghaib terhadapnya. Atau seorang ulama yang jasanya begitu besar terhadap agama Islam, banyak memiliki karya tulis misalnya, banyak memberikan solusi dengan fatwa-fatwanya untuk berbagai permasalahan yang dialami oleh kaum muslimin, jasanya begitu besar dan sangat luar biasa terhadap kaum muslimin, maka orang yang seperti itu, kata beliau, fa'innahu yusalla alaihi solatal ghaib, maka orang yang seperti itu diberlakukan kepadanya sholat ghaib, ya, tanpa memandang apakah dia sudah disolati atau belum. Kalau keadaannya seperti itu, maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan sholat ghaib. Wa man lam yakun kadzalik fala yusalla alaihi. Adapun seorang yang keadaannya tidak seperti itu, fala yusalla alaihi, maka tidak dilakukan salat ghaib terhadapnya. Wa qala ba'du ahli al-ilm, dan sebagian ulama mengatakan, yusalla 'alal ghaib mutlaqa. Dilakukan salat ghaib secara mutlak. Ya, tidak ada ketentuannya sama sekali. Tanpa memandang apakah salat jenazah sudah dilakukan terhadapnya atau belum. Tanpa memandang bagaimana statusnya, apakah termasuk ulama yang berjasa besar terhadap Islam atau kaum muslimin yang punya andil dengan hartanya terhadap dakwah Islam dan lain sebagainya, disyariatkan secara mutlak. Wa hadza adhaful aqwal. Syekh mengomentari pendapat yang terakhir ini, dan ini merupakan pendapat yang paling lemah, adhaful aqwal. Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang paling lemah, kata beliau rahimahullah. Nah, sehingga wallahu alam, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah salat ghaib disyariatkan untuk jenazah yang belum disolati sama sekali. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Kitabul Janaiz.